Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan kita membaca syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Bagi yang memilih kitab, kita telah sampai pada halaman yang ke-9 tentang makna ucapan beliau alladhi arsala rasulahu bil huda. Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bil huda. Segala puji kesempurnaan milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al huda. Telah kita jelaskan makna al huda pada kajian sebelumnya, yang mana al-huda ada dua macam. Yang pertama adalah huda dengan makna ad-dilalah wal-bayan. Seseorang menyampaikan dan menjelaskan tentang jalan yang benar, petunjuk yang hakiki. Dan ini ada pada semua orang. Nabi SAW memiliki al-huda pada jenis ini, begitu juga yang lainnya, para da'i. Adapun jenis yang kedua, bimakna at-taufiq wal-ilham, yang mana jenis ini dinafikan dari selain Allah. Tidak ada yang bisa menyanggupinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Abu Talib, ammu Rasulillah, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk, bima'na at-taufiq wal ilham, memposisikan seseorang di atas petunjuk. Engkau tidak bisa melakukannya. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, halaman 9. Antum lihat ada tulisan yang berwarna merah. Wa dinil haq. Apa itu ad-dinul haq? Huwa al-amal as-salih. Yang dimaksud di sini adalah al-amal as-salih. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada umat manusia dengan membawa al-huda dan juga membawa al-amal as-salih. Barakallahu fikum. Wad-din yutlaqu wa yuradu bihi al-jaza. Dan ad-din, lafad ad-din juga bisa dimaknakan dengan makna al-jaza. Sebagaimana firman Allah, maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bisa dimaknakan dengan al-khudu' wal-inqiyad. Lafad ad-din juga bisa dimaknakan dengan al-khudu' wal-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Nah, akan tetapi yang dimaksud dengan ad-dinil haq di sini adalah al-amalus shalih. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan al-amalus shalih, yang mengajarkan kepada umat manusia tentang al-amalus shalih. Al-amalus shalih adalah amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. tidak bisa amalan tersebut dikatakan sebagai amal soleh kecuali apabila dilaksanakan dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, didasari dengan mutaba'ah, mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan huda wa dinil haq? Liyu'aliyahu 'ala jami'il adyan bil hujjati wal bayan wal jihad hatta yadhhar 'ala mukhalifihi min ahlil ardh. Agar Allah Subhanahu wa taala, kita terjemahkan dulu, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk memenangkan agama beliau, ala dini kulli, atas agama yang lainnya. Liyu'aliyahu ala jami'il adyan, meninggikannya atas ajaran-ajaran yang lain. Bil hujjati wal bayan wal jihad. Dengan cara apa? Dengan hujjah wal bayan. Dengan hujjah. Nah, argumentasi. Wal bayan. Wal jihad, al-hujjah, al-kitab, was-sunnah. Hujjah yang didasari dengan al-kitab dan sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Dan juga dengan jihad. Nah, maksudnya, agama Allah Subhanahu wa taala ditegakkan di muka bumi ini dengan ilmu dan jihad. Dengan ilmu dan jihad. Tidak bisa dikatakan sesuatu sebagai hujjah apabila tidak didasari dengan ilmu. Nah, beginilah cara dari Allah Subhanahu wa taala meninggikan agama Islam, memuliakan agama Islam atas agama-agama yang lainnya. Hatta yadhhar 'ala mukhalifihi min ahli al-harb. Sehingga agama ini tampak unggul atas penyelisih-penyelisihnya dari penduduk muka bumi ini. Min arabin wa ajamin, milliyin wa musyrikin, wa musyrikin. Baik dari karangan Arab ataupun ajam yang berjuta-juta jumlahnya. Naam, wa musyrikin, dan juga dari kalangan kaum musyrikin. Wa qad waqa'a dzalik. Dan semua itu telah terbukti dan terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala meninggikan agama ini, memuliakan agama ini. Fa innal muslimina jahadu fillahi haqqo jihadi. Dikarenakan kaum muslimin jahadu fillah, berjihad fi sabilillah. Nah, haqqo jihadi, dengan sungguh-sungguh. Hatta ittasa'at riq'atul biladil islamiyah, sampai wilayah, bilad, kekuasaan kaum muslimin menyebar. Naam. Wantasyara hadzal din fil masyariq wal magharib. Dan agama ini naam menyebar. Barakallahu fikum, baik dari timur, baik ke arah timur ataupun ke arah barat. Menyebar dari timur ke barat. Naam. Barakallahu fikum. Dengan apa tadi? Dengan al-hujjah wal bayan wal jihad. Dengan ilmu dan jihad. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Islam atas agama yang lain. Wa kafa billahi syahida. Dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Ai syahidan annahu rasuluhu. Saksi bahwasanya Allah, naam, saksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Wa muttali'un ala jami'i af'alih, dan memperhatikan terhadap seluruh dari perbuatan-perbuatannya. Wa nasiruhu ala a'da'ih, dan penolongnya atas musuh-musuhnya. Naam. Wa kafa billahi syahida. Allah cukup sebagai saksi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi bahwasanya beliau adalah utusannya yang memperhatikan segala gerak-geriknya, nam penolongnya atas seluruh musuh-musuhnya, wa fi dzalika dalalatun qati'atun ala sidqi hadzal rasul. Dan ini sebagai bukti, nah, sepak terjang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan dakwah beliau itu sebagai bukti atas kejujuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Id law kana muftarian. Kenapa? Naam, perjalanan sepak terjang dari Rasul, al-akibah, kesudahan dari urusan beliau sebagai bukti atas benarnya dakwah beliau, jujurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Id law kana muftarian la ajalahu Allahu bil uqubah. Kalau seandainya beliau adalah seorang yang mengada-ngada, seorang pendusta, nah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atas beliau. Namun nyatanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau fi hayatihi wa ba'da mamatihi, baik ketika beliau hidup dan bahkan sampai setelah beliau meninggal. Nah, Allah memuliakan beliau, Allah memuliakan agama beliau, dan bahkan Allah memuliakan para pengikut beliau, para sahabat. Allah mengangkat derajat para sahabat dibandingkan yang lainnya. Agama yang dibawa oleh para sahabat tersebar luas, nah, di negeri barat ataupun di negeri timur, bahkan sampai ke negeri kita ini. Nah, ini menunjukkan atas benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya beliau adalah seorang pendusta, maka niscaya akibat dan hukuman akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Haqqah, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil." Kalau seandainya beliau Nabi Muhammad itu mengada-ngada sebuah ucapan, sebagian dari ucapan, la akhadna minhu bil yamin, maka akan kami ambil dengan tangan kanan. Tsumma la qata'na minhul watin, akan disegerakan ukubah atas beliau. Nah, kalau seandainya beliau adalah muftarian, seorang yang mengada-ngada, akan tetapi beliau adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah, telah mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan beliau, Allah angkat beliau, derajat beliau, nam fi hayatihi wa ba'da mamatih, baik ketika beliau hidup ataupun setelah beliau meninggal. Naam, para pengikutnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini masih muqaddimah. Naam. Ai uqirru wa a'tarifu annahu alla ma'budu bihaqqin illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ai uqirru, saya mengikrarkan. Wa a'tarifu, dan saya meyakini, mengakui. Alla ma'buda, bahwasanya tiada sesembahan bihaq yang benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pada kalimat la ilaha illallah, nah, kita lanjutkan, wahdahu la syarikalah, satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya, fi hatainil kalimataini ta'kidun lima tadammanathu syahadatu an la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. pada dua kalimat ini, wahdahu, yang pertama wahdahu, kemudian yang kedua la syarika lahu. Wahdahu satu-satunya, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Pada dua kalimat ini terdapat ta'kid, penegasan terhadap apa yang terkandung di dalam syahadat Allah ilaha illallah. Lima tadammanatsu, yang terkandung, apa yang terkandung pada syahadat la ilaha illallah. Penegasan dalam hal apa? Minan nafyi wal itsbat. Penegasan dalam hal apa? Minan nafyi wal itsbat, dari pentiadaan, an-nafi, pentiadaan, wal itsbat, penetapan. Pak, karena pada lafaz la ilaha illallah di dalamnya terkandung dua rukun. Nah, yang pertama rukun nafi pada lafaz la ilaha. Kemudian yang kedua al-itsbat, penetapan pada lafaz illallah. Dinafikan segala sesembahan selain Allah, kemudian ditetapkan bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nafyil ilahiyah amma siwallah wa itsbatiha lillah. Menafikan peribadatan dari selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu ta'kidun lil itsbat. Faqauluhu wahdahu, ucapan beliau wahdahu, ini penegasan akan rukun dari al-itsbat, penetapan bahwa sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu la syarika lah ta'kidun lin-nafi, penegasan terhadap nafi bahwa tiada sesembahan yang diibadahi selain Allah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, lafaz la ilaha illallah barakallahu fikum adalah kalimat tauhid, disebut juga dengan kalimatul ikhlas, merupakan landasan dari agama kita, agama Islam, bahkan masuk dari rukun, dari rukun-rukun Islam. Nah, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, atau buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah. Islam itu dibangun atas dua, atas lima perkara. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Naam. Ini rukun yang pertama. Seseorang masuk di dalam Islam dengan lafaz ini. Sehingga oleh karena itu di dalam dakwah beliau, beliau mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan, al-falah. Dan juga inilah yang diajak dan dikatakan oleh Nabi Muhammad terhadap paman beliau Abu Talib menjelang beliau wafat. Ya am kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah lafaz la ilaha illallah, kalimatan wahajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang apabila engkau mengucapkannya, aku akan membelamu nanti. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan tadi bahwasanya makna dari lafaz la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang diibadahi dengan benar, bihaqqin illallah. Kenapa harus ada tambahan ma'budu bihaqqin? Karena kalau antum artikan la ilaha illallah la ma'budu illallah juga salah, atau tiada sesembahan selain Allah juga salah. Karena sesembahan banyak, yang diibadahi selain Allah itu ada banyak. Al-musyrikun mereka memiliki alihah yang banyak. Nah, di negeri sana, nah, mereka juga sesembah, memiliki sesembahan selain Allah. Di timur sana juga begitu, di barat sana juga begitu. Nah, maka harus ada penegasan. Nah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dan inilah yang dipahami oleh kufar Quraisy makna yang ini. Nah, ketika mereka diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Nah, katakanlah la ilaha illallah, mereka paham maknanya bahwa konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Mereka memahami dari kalimat ini bahwa sesembahan yang benar, yang diibadahi dengan benar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil. Mereka memahaminya. Sehingga oleh karena itu, nah, mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini bertentangan. Makna kalimat ini mereka pahami bertentangan dengan perbuatan mereka. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia, Nabi Muhammad ini, ingin menjadikan sesembahan itu, nam peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja, yaitu kepada Allah. Nah, mereka punya Lata, Uzza, Manah, dan yang lainnya. Belum lagi batu-batu, patung-patung, pohon-pohon yang mereka ibadahi. Tempat-tempat yang mereka kultuskan dan mereka keramatkan. Nah, barakallahu fikum. Masih banyak. Dan konsekuensi dari kalimat ini mereka harus meninggalkan itu semua. Nah, sehingga mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Nah, apakah peribadatan ini hanya ingin dijadikan kepada satu sesembahan saja, yaitu kepada Allah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan sesuatu yang aneh, kata mereka. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj 6 ayat 62, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala huwal haq, adalah sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang mereka ibadahi selainnya adalah batil. Sehingga oleh karena itu dari ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya menjelaskan kepada kita bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Tiada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Apabila terjadi peribadatan kepada selain Allah, maka itu adalah peribadatan yang batil. Karena al-haq hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah adalah sesembahan yang batil. Wa qawluhu iqraran bihi wa tauhidan. Nah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Masdarani muakkadani limakna al-jumlah as-sabiqah. Dua masdar yang mana fungsinya sebagai taukid, penegasan terhadap makna dari kalimat sebelumnya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian ditegaskan lagi dengan lafaz iqraran wa tauhidan. Iqraran bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Wa tauhidan ay ikhlasan fi kulli ibadatin qawliyatin aw fi'liyatin aw i'tiqadiyatin. Ikhlas wa tauhidan yakni maknanya ikhlas dalam setiap ibadah qawliyah, ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Nah, jadi lafaz la ilaha illallah di sini banyak sekali penegasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala. Wa qawluhu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ai, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ai uqirru bil lisani wa a'taqidu bi qalbi. Maknanya adalah saya mengikrarkan dengan lisanku dan meyakini dengan hatiku bahwasanya Allah mengutus hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafa, kepada seluruh umat manusia. Nah, ini maknanya. Barakallahu fikum. Li'anna syahadata li hadzal rasul birrisalah makrunatun bisyahadati lillahi bitauhid. La takfi ihdahuma anil ukhra. Dikarenakan syahadat ini, syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, syahadat terhadap rasul ini dengan risalah selalu digandengkan dengan syahadat untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni la ilaha illallah bitauhid, la takfi ihdahuma anil ukhra, tidak bisa dipisahkan. Nah, tidak bisa dipisahkan. Barakallahu fikum. Seseorang tidak boleh hanya bersaksi dengan lafaz yang pertama, kemudian yang kedua tidak. Syahadat yang kedua tidak dia ucapkan dan tidak diyakini, atau sebaliknya. Nah, tidak bisa hanya bersaksi dengan salah satu dari keduanya. Saling berkaitan dan terikat. Nah, barakallahu fikum. Ketika seseorang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusannya, maka sebelumnya dia harus bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Naam, dan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Muhammad, naam, nasab beliau ma'ruf Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi. Naam. Al-Hashimi. Beliau lahir dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Nah, min sulalati Ismail bin Ibrahim. Asyrafun nasi nasaban. Manusia yang memiliki nasab paling baik, paling mulia. Nasab siapa yang paling mulia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling banyak ibadahnya kepada Allah dan paling merealisasikan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Realisasi ibadah beliau sangat benar terhadap Allah. Nah, beliau bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan 6 salat malam sampai kakinya bengkak, hatta tatawarrama qadamahu. Nah. Dan ditanyakan kepada beliau, kaifa tasna hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bagaimana engkau melakukan hal ini wahai Rasul, sementara engkau telah mendapatkan jaminan ampunan dari dosa-dosamu yang telah lampau ataupun yang akan datang. Nah, sudah mendapatkan jaminan seperti ini, tapi beliau tidak berdiam diri. Nah, justru beliau giat di dalam ibadah. Nah, dan beliau menjawab, afala afala akunu abdan syakura. Lalu kenapa saya tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, maka saya mensyukurinya. Nabi Muhammad mensyukuri karunia yang besar ini dengan giat terus-menerus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sampai pada derajat ini, abdan syakura. Nah, dengan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah manusia yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam banyak hadis disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang sangat-sangat berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh kepada Allah. Gambaran seperti ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya beliau adalah seorang manusia, seorang hamba yang sangat butuh kepada Allah, yang tidak memiliki pengaruh terhadap kaun, terhadap alam semesta ini dan beserta isinya. Kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini, nah, beliau tidak memiliki pengaruh di dalamnya. Semua itu hanya murni milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Nah, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qawlihi 'abduhu wa rasuluhu, kembali kita kepada kitab, di dalam ucapan beliau Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah, 'abduhu wa rasuluhu raddun 'ala ahli al-ifrat wa tafrid fi haqqir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pada lafaz 'abduhu, padanya dan juga rasuluhu, padanya terdapat bantahan terhadap ahli al-ifrat, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mensikapi Nabi Muhammad, wa tafrid, dan orang-orang yang meremehkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul ifrat ghalu au ghalu fi haqqihi wa rafa'uhu fawqa manzilatihi al-ubudiyah, fawqa manzilatil ubudiyah. Ahlul ifrat, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mensikapi hak rasul, mereka mengangkat derajat rasul sampai pada derajat al-ubudiyah, di atas derajat seorang hamba. Nah, barakallahu fikum, beliau adalah seorang hamba, lakin ahlul ifrat, orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap beliau, mengangkat derajat beliau sampai pada derajat ilah. Nah, melebihi derajat al-ubudiyah. Padahal telah kita sebutkan tadi, beliau tidak memiliki pengaruh pada alam semesta ini. Beliau tidak memiliki sifat ar-rububiyah, tidak memiliki kekuasaan pada alam semesta ini. Beliau tidak memiliki sifat demikian. Sehingga oleh karena itu, tidak boleh beliau itu diibadahi dan diangkat derajat beliau di atas derajat seorang hamba. Menjadi sampai pada derajat ilah, sesembahan. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan tentang beliau, tentang hakikat diri beliau, bahwasanya beliau adalah seorang hamba, manusia biasa yang tidak memiliki pengaruh di alam semesta ini. kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya saya tidak memiliki untuk diriku berkaitan dengan manfaat dan madharrah. Nah, beliau tidak memiliki pengaruh dalam hal ini untuk mendatangkan manfaat dan madharat terhadap diri beliau. Tidak memiliki kekuasaan dalam hal ini. Illa masya Allah, kecuali apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani as-su. Kalau seandainya saya mengetahui perkara ghaib. Nah. Kalau seandainya beliau mengetahui perkara ghaib, lastaksartu minal khair. Maka niscaya saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada mara bahaya yang datang kepadaku. Enggak akan bisa nah mara bahaya mendatangi Nabi Muhammad karena dia sudah tahu, sehingga beliau sudah punya persiapan untuk melindungi dirinya dari bahaya tersebut. Nyatanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah terluka, pernah terkena panah. Nah, dan juga pernah diracuni, memakan racun dari makanan yang sudah diracuni oleh seorang Yahud. Sampai racun tersebut berefek pada kesehatan beliau sampai beliau meninggal. Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya beliau tidak memiliki pengetahuan terhadap perkara ghaib. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan kulla aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya saya memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan saya tidak mengetahui perkara ghaib. Tidak mengilmui tentang perkara ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan juga saya tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya saya ini adalah seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya ini hanyalah mengikuti naam apa yang diwahyukan kepadaku. Tidak ada yang saya ikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Alhasil dari ayat yang kita sampaikan tadi menegaskan kepada kita bahwasanya beliau adalah hamba Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Dan konsekuensi dari pernyataan yang baru saja kita sampaikan tadi, bahwasanya beliau tidak memiliki hak naam pada sedikit pun, baik dalam perkara ar-rububiyah ataupun al-uluhiyah. Nah, beliau tidak memiliki sifat ar-rububiyah naam, dan juga tidak memiliki sifat al-uluhiyah. Nah, barakallahu fikum. Tidak diyakini kepada beliau, tentang beliau bahwasanya beliau mengetahui perkara ghaib, dan juga tidak diyakini pada diri beliau bahwasanya beliau mampu untuk melakukan perkara-perkara seperti menurunkan hujan, mendatangkan rizki, menolak bahaya, menyelamatkan seseorang dari kehancuran, dari kebinasaan, dan seterusnya. Tidak diyakini seperti demikian. Dikarenakan apa? Dikarenakan lafadz abduhu. Beliau memiliki sifat al-ubudiyah, penghambaan. Naam, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau adalah hamba Allah sehingga beliau tidak boleh untuk diibadahi. Naam. Wa rasuluhu, dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan seperti yang kita sebutkan tadi terhadap ahlut tafrid, halaman 11. Fa ahlut wa ahlut tafrid qad nabadhu ma jaa bihi wa ra'a dhuhurihim. Ahlut tafrid, orang-orang yang meremehkan beliau, kedudukan beliau, membuang apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belakang punggung-punggung mereka, yakni mereka tolak. Naam. Ka'annahu ghairu rasulin, seolah-olah beliau itu bukanlah utusan Allah. Naam. Sehingga oleh karena itu lafaz abduhu wa rasuluhu adalah lafaz yang sangat penting untuk digandengkan sebagai penegasan bahwasanya beliau adalah utusan Allah, namun beliau adalah hamba Allah yang wajib untuk kita imani, kita percayai ucapan beliau. Naam, dan tidak kita dustakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih banyak pembahasan tentang lafaz ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.